dari IG Ari Yadena. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di Pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetap dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas. Belikan ke emas karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit. Uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun jatuh inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, nah ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas bagus. Masalah menggadaikan, gadai menggadai bagus, tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu maka riba. La ta'kulu riba fa mudha'afa. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu wa yaqulu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Nauzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam bishawab.